السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dan dimanapun kita berada. Karena kewajiban kita untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita lakukan sampai ajal datang menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang ajal. Sampai datang kematian kepada kalian. Fama'ashral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kapan dan dimanapun kita berada. Kita harus terus menerus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ditentukan dengan waktu ataupun saat-saat tertentu saja. Namun melainkan sampai kita meninggalkan dunia ini. Ayuhal muslimuna ibadallah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Bulan Ramadan adalah bulan yang kaum muslimin berpuasa di siang harinya. Menunaikan salat tarawih di malam harinya. Pada bulan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala juga membebaskan hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan siksanya. Sehingga dia benar-benar terbebas dari siksa api neraka. Di bulan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berjanji akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang mereka itu menunaikan puasa. Mereka menunaikan qiyamul lail. Mereka menunaikan salat tarawih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun, kini bulan tersebut telah berlalu. Bulan tersebut telah berlalu. Tidak tersisa dari bulan tersebut. Kecuali amalan yang telah kita perbuat. Tidak tersisa dari bulan tersebut. Kecuali apa yang telah dicatat. Dalam catatan amalan kita yang nanti akan diperlihatkan kepada kita di yaumil akhir yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukum Allahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Ayyuhal muslimuna ibadallah, pada hari akhir nanti akan diperlihatkan kepada kita amalan-amalan yang telah kita lakukan, baik amalan yang buruk atau amalan-amalan kebaikan ataupun perbuatan kemaksiatan. Semuanya akan diperlihatkan kepada kita, semuanya akan dinampakkan kepada kita, perbuatan kebaikan kita, amal ketaatan kita, dan juga perbuatan kemaksiatan yang telah kita lakukan, semuanya akan dipertunjukkan, diperlihatkan di hadapan kita semuanya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka yang memiliki amalan-amalan yang jelek, perbuatan kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan, punya keinginan, duhai kiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dari siksanya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka dari itu orang yang mau berpikir dia akan melihat pada kondisi dirinya, dia akan melihat pada dirinya apa yang telah dia lakukan selama bulan Ramadan tersebut, akan melihat pada dirinya satu bulan penuh selama Ramadan apa yang sudah kita lakukan, apakah kita memanfaatkan bulan tersebut untuk meningkatkan amal kebaikan kita, apakah kita memanfaatkan bulan tersebut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita termasuk orang-orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak berhenti dari kemaksiatan yang sebelumnya, yang sebelum Ramadan kita lakukan, kemudian terus dilakukan meskipun kita berjumpa dengan Ramadan. Kalau demikian keadaannya, maka sungguh orang tersebut terancam dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan thumma salakha qabla an yughfara lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadhan, berjumpa dengan Ramadhan, tetapi ketika berpisah dengan Ramadhan, ketika berakhir Ramadhan, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan ampunan tersebut. Maka sungguh sangat pantas dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa raghima an furajulin, sungguh rugi orang tersebut, sungguh-sungguh rugi, sangat rugi di bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal kebaikan kita, ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Namun bukan berarti ketika orang tersebut di bulan Ramadan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam ancaman hadis tersebut. Bukan berarti dia tidak bertaubat pada bulan-bulan setelahnya. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun bulan Ramadan telah berlalu. Bahkan kesempatan ini masih terbuka lebar. Kesempatan untuk bertaubat kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan masih terbuka lebar sampai ruh, sampai nyawa itu ketenggorokan. Masih ada kesempatan sebelum ajal datang kepada kita. Masih ada kesempatan. Dan bukan berarti pula bagi kita untuk menunda-nunda taubat dengan alasan taubat itu masih tetap terbuka sampai ajal datang kepada kita. Bukan kemudian kita menunda-nunda taubatnya karena kematian itu tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Datang tiba-tiba pada waktu yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita merencanakan besok saya akan bertaubat kepada Allah. Belum tentu di malam harinya dia masih bisa menghirup udara. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita keadaannya seperti itu, maka segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Kita semuanya. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kaum mukminin, supaya kalian bisa mendapatkan al-falah, kemenangan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kalau seandainya kita mengetahui kapan ajal kita datang, kalaupun itu kita anggap kita tahu, belum tentu kita mampu untuk memastikan diri kita bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taubatnya seseorang kepada Allah itu tidak lepas dari pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana paman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib, yang di akhir hayatnya dia tidak bisa bertaubat kepada Allah. Padahal yang telah memperingatkan Abu Talib adalah seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan para hadirin agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sehingga ketika kita bertaubat kepada Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak memiliki dosa. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman menjelaskan taubat orang-orang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan taubat orang-orang yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innamat taubatu ala Allah للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima taubat orang-orang yang melakukan kejahatan. Menerima taubat orang-orang yang melakukan kejelekan, kejahatan, keburukan. Dan dia melakukan itu semuanya karena ketidakhati-hatiannya dia. ثُمَّ يَتُوبُونَ. Kemudian mereka bersegera, bergegas untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaysatit taubatu lilladhina ya'maluna sayyiat hatta idha hadara ahadahumul maut qala inni tubutul an. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan, keburukan, jika dia menunda-nunda taubatnya sampai datang kepada dia kematian, dia baru mengucapkan inni tubtul an, aku bertaubat sekarang, setelah nyawa berada di tenggorokannya, setelah ajal datang kepada dia, baru dia bertaubat kepada Allah. Allah tidak akan menerimanya karena waktu untuk bertaubat sudah habis. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kekafirannya. Mereka itu kata Allah subhanahu wa ta'ala telah disiapkan untuk mereka siksa yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keadaan yang pertama jika kita di bulan Ramadan itu tidak memanfaatkannya dengan baik. Atau jika ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan dan terancam dengan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun bulan Ramadan telah berlalu, karena masih ada kesempatan untuk bertaubat. Namun kalau seandainya kita atau ada orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan baik, memanfaatkan kesempatan dia di bulan Ramadan dengan melakukan amal soleh, dia menunaikan puasa, menunaikan salat tarawih, dia menginfakkan sebagian harta yang dia miliki, dia meningkatkan kedermawanannya, dia meningkatkan kesungguh-sungguhannya dalam beramal soleh, dan seterusnya dari berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan. Apabila seorang hamba memanfaatkan Ramadan dengan hal-hal tersebut, maka dia harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalan-amalan yang telah dilakukan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta memohon kepada Allah agar mengistiqomahkan dia di atas amalan-amalan tersebut. Dan ingat, jangan tertipu dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Jangan tertipu dengan apa yang telah kita lakukan kemudian menganggap bahwa kita adalah orang yang paling baik, bahwa kita adalah orang yang paling hebat, bahwa kita adalah orang yang paling banyak amal solehnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya seorang mukmin ketika telah melakukan amal soleh, ketika melakukan amal-amal kebaikan, dia itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar Allah menerima amalannya, kemudian memohon kepada Allah agar mengistiqomahkannya, dan dia juga harus memiliki rasa takut dan khawatir. Bisa jadi amalan yang telah dia lakukan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita lakukan berupa amalan-amalan soleh? Ingatlah bahwa kita melakukan amalan soleh itu tidak bisa lepas dari pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang memiliki fisik kuat, para pemuda, belum tentu mereka mampu untuk berpuasa. Mereka belum tentu untuk bisa melakukan salat tarawih kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan pertolongan kepadanya. Sadaqah, orang-orang yang memiliki lapangan rizki, harta yang masya Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik dan pertolongan kepadanya, maka dia tidak mampu dan tidak bisa untuk menginfakkan, mensadaqahkan sebagian dari harta yang dia miliki. Maka ingatlah ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita melakukan amal ibadah itu tidak lepas dari pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita tambahan kenikmatan tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahilhamd. Ketahuilah bahwa Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah yang kita ibadahi pula di luar bulan Ramadan. Begitu pula rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah terputus, tidaklah berhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Maka doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, janganlah kemudian kita tinggalkan dengan berlalunya bulan Ramadan. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Kemudian puasa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita berhenti dari puasa tersebut. Dari puasa. Kenapa? Karena masih banyak puasa-puasa sunnah yang memiliki keutamaan. Yang kita bisa melakukannya setelah selesainya bulan Ramadan. Demikian pula dengan qiyamul lail. Yang seorang itu sudah terbiasa melakukannya di bulan Ramadan. Jangan sampai berhenti dan ditinggalkan begitu saja ketika berlalunya bulan Ramadan. Masih bisa untuk menunaikan qiyamul lail walaupun dengan rakaat-rakaat yang ringan sesuai dengan kemampuannya. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang senantiasa menjaga salat malamnya adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Terdapat padanya sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka mengerjakan salat malam. Yad'una rabbahum, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan penuh dengan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat tarawih kita, dan amal-amal kebaikan yang lainnya, amal-amal ketaatan yang lainnya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.